kalau hendak menurut perguruan, jaga dulu perdoaan. Kalau memang perdoaan, tapi kalau ada perdoaan, jangan. Tapi sesudah ilmunya berhasil, ibadahnya sudah dikerjakan. Dan jangan ada niatan di hati untuk duduk di kursi kopi. Ini karena memang terpaksa. Selain daripada perdoaan, wa qalaba minkal maqama lahu ahlul jilli wal wadi. Ditambah lagi, dan mendesak dari engkau supaya duduk di pangkat roti itu ahlul hilli wal wadi, orang yang ahlinya di bidang itu. Nah, kita berkisah pulang pada zaman almarhum guru kita barakah. Sama nama tadi juga ada guru di sekolahan, ada guru di rumah. Nah, yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Salaman bin Haji Abdul Jalil. Nah, itu beliau waktu jadi qadhil Kubah lalu mengangkat beberapa orang yang menjadi qadhi sebagai bawahan beliau. Karena beliau sudah tahu orang ini memang patut diangkat menjadi qadhi. Dan beliau memohon nyawa untuk. Nah, kalau sudah memang perdoaan, nang meminta ini memang ahlinya. Dua saja. Nah. Nomor tiga. Wa'arafu fikal ahliyata lillah. Mereka itu sudah memuji akan diri engkau memang ahli di bidang hukum-hukum qadhi. Kalau jadi wali fakir itu yang begini kenapa namanya tak namanya tolak ujuk kenapa itu ini ada pembahasannya ada kenapa pembahasan seperti wa arata anta min nafsikal maqama bihi wa jilla nang keempat engkau sudah melihat di diri ikam sendiri bahwasanya duduk menjadi qadhi itu betul-betul karena perintah Allah. Kan perintah Allah ada seseorang yang menjadi qadhi. Perintah Allah itu ada loh. Setiap berapa kilometer saja mesti ada satu yang menjadi qadhi. Itu tiap-tiap sekian anu ada seikung mo ti ada kalau aturan kayak itu sudah. Nah, engkau merasa di dalam diri ini lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ma'al kuwati alam wa jahati dhalimi wal qawi wal rani wal wadi fahfasun. Berapa butin tadi pertama tahiyana wa tawajjaba. Nomor dua wa qalaba minta ahlul jirri wal hafi. Nomor tiga awafu kita lahiyah. Nomor empat rohta anna anta nana sultan wali wali. Nomor lima mahal kuwati ala wajah al-dhalimi wal kuwi wal wadani wal wadidah rasamu. Nang kalima engkau itu kawah menghadapi orang-orang yang zalim, orang yang jagal, orang yang sugi, orang yang memusuhi engkau. Ini kisahnya itu kita jadi qadhi. Lalu nang barang masalah di hadapan kita, nang mesti kita putus ada orang-orang zalim. ada kenangan bakal diputus, kurangnya jaga. Ada cagar diputus, kurangnya sugi. Ada cagar diputus, kurangnya musus. Nah, apabila ikam kuat alam wajah, mahadap itu muwajahnya bil. Jadi jar majrur bil haqqi mutahallikun kaqada muwajah. Artinya mahadapnya itu dengan kebenaran. Ini langkah mahadap. Artinya tetap kita itu menghukum dengan hukum nang-nang. Walaupun urang-nang datang di hadapan kita ini musuh. Tapi lama musuh kita ini memang benar, tetap kita putuskan dengan hamkah. Kemudian andai kata nang dihadapi kita ini urang sugi, tapi salah. Tata-tata kita menerangkan. Demikian apabila nang jagal diputus ini urangnya jagal, tapi salahlah tata-tata kita menerangkan. Atau sama aja juga urangnya urang nang zalim nang nakal. Kita kada takutan memutus dengan kebenaran. Siapa salah tetap salah, walaupun kurangnya jagal. Siapa benar tetap diputus dengan benar, walaupun musuh kita. Musuh lah apabila nyabujur, ada akan nyawa. Nyawa aman menang. Ada orang jagal tapi salah, tetap sampian jaga wae tetap salah. Nah ini nangka empat. Apabila empat syarat ini cukup, lalu kita jadi qadhi fala. Maka boleh-boleh saja. Jadi qadhi itu. Perdoain satu. Nang meminta kita jadi qadhi kurang ahlinya. Mereka sudah menguji kita memang alim bujur. Masalah tolak rujuk dan sebagainya. Dan kita pulang merasa. Kau aja karena Allah. Dan sanggup menghadapi memutuskan kebenaran. Siapapun diputus. Maka hukumnya, jawabannya, amma idza ta'ayyana fala. Fala bahasa itu. Jadi maknanya dari masalah pangkat dua macam. Nang ada boleh jadi dosa dan dicela apabila memang kita kahanan dan kiri. Kita usahakan. Jadi itu baca carian yang harusnya pangkat ada nan ini ada memang satu-satunya dan nang menyuruh kurang akhirnya. Nah tinggal lagi apa sanggup deh sanggup deh lah. Apakah menangkapkan yang sebenarnya? Walaupun nang kita pada akan menang ini musuh kita. Sanggupkan. Biasanya kalau musuh, nang berhubungan dengan kita untuk minta putus, mesti musuh itu dikalahkan. Walaupun ini benar. Karena sudah ada paut. Manusia ini apabila sudah hati ada paut, kayak apa aja pada melihat lagi lawan kebenaran. Karena laut yang sedikit itu menutup akan mata hatinya kebaikan-kebaikan. Jadi harus menghadapi itu dengan mengatakan yang benar. Ujar orang-orang itu kan kadang memihak-hak. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li ba'd as-sahabah, la tatrubil imara fa innaka in talabtaha wukilta ilayna wa in tulibta laha uhibbu. Kada menolongi lalu tak orang mendiri orang meminta, orang meminta. Amun ikam tu indah aja. Kada gampangan, budu kerja 2-3 jam, ya kan? Di kursi, kada nyaman. Nang nyata dulu, urang pindah nggak kanyaca. Lalu parut bom. Masuk angin sebagainya. Apalagi nang dihadapi jagat diputus ini tadi, urangnya nyata salah sudah. Iya tak, nang memutus solongnya, lawan manu sebut tinggal. Nah, pengarangan itu. Iya kan? Maka nang diputus ini urangnya jaga orangnya. Amun diputus, maka bapak anu dinyatakan salah. Banyak keluar, sekalinya sepatu kada kawa memakai lagi, kupiah kada sedang lagi, dipukuli ulah. Napa nang dipadakan salah tadi urangnya jaga. Nah itu mun batas pada warga itu pada usaha. Pada usaha. Atawa nang bujur ini nang urang bujur tapi urangnya memusuhi lawan kita. Kita ini jadi kadi. Bah walau sudah tahu ini bujur ini musuh. Cariakan jalan. Kada kawa mengadakan salah hari ini. Pokoknya sidang ditunda. Sampai mencari-cari supaya inya itu salah. Tatkala si musuh tadi agak kesalahannya, baru diputuskan bahwa si anak dinyatakan bersalah. Sebelum dapat kesalahannya ditunda terus kita ditunda. Bila sudah dapat kesalahannya satu aja langsung diponis. Nah kalau ada kawa kayak yang tadi itu maka ngarannya nafsu, ngarannya itu nafsu, ngarannya musuh nyata-nyata bujur kenapa dipadakan salah. Kurang jatuh nyata-nyata salah kenapa dipadakan bujur. Ini menunjukkan kada karena apabila ada kawa itu kada usah jadi kaget. Ini melihat kurangnya aja berbulu tangan sudah gatal-gatal tuan kadinya. Kada kawa harus tahan tembak. Bulik kada kawa bermotor tuan haji adalah menangkap yang sama tuan tidak berbapak yang mungkin hijab dada. Ya kan paling hijab yang anu ban berdua. Nah, ya kalah kijang juga kan artinya kadinya lain kijang lain sepeda motor ya kalah lain. Nah bahkan bersepeda motor sekalinya ada saja di hadapan rumah ninja betukuk rumah siapa kadar tahu weh paham. Nang sikung mencatok di batis, sikung mencatok di kepala. Ya nang jerpo tadi, ada kawan lagi bersepatu. Batis patah. rupiah kalau kau dipasang lagi. Padahal tuan kade gara-gara menjalankan kebenaran tak hadapi orang nang wanita. Wa in turibta laha lamun urang nang bujur-bujur meminta hikam kada anda. Tapi urang nang meminta dan sujana meminta tadi nang ahlinya. Nang ahlinya buat pian jangan jadi hodi. Dipinta urang nenek aja di imam aja tah. Lamun urang nang meminta kita kada tahu, kada kawa, ni urang nak rutin kita aja. Diatur jen jadi imam. Ya kan? Kemudian, urang yang meminta ni, kada ahlinya, kada tahu. Sekalinya kita membaca basmalah walaqalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Jangan tertawa. Ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi shuduri nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Bismillahi rahmanir rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis ayatnya. Qul a'udzu birabbin nas habisan. Boleh kada? Ba boleh. Ini mana pendalil sudah? Ini rakaat kedua. Boleh kada membaca alam nasr? Bisa kada boleh sapone. Apa sudah nang habisan itu? Boleh kada? Boleh kada? Rahman itu aja sudah. Hanya orangnya kada ahli. Nang menyuruhnya kada ahli juga. Lo betakun ya kebalakang. Habis kalau ayatnya. Ujar nang di belakangnya nang menyuruh kada ahlinya juga. Baca carian yang kita. Artinya nang menyuruh ini kagak kawa juga menolong. Kita harus berpikir. Apabila orang meminta kita apakah dia nang meminta ini, nang memohon-mohon ini, apakah ia sanggup membantu? Itu harus berpikir. Apabila orang yang meminta ikan, tanda-tandanya orang itu membantu lawan ikan. Tandanya orang bisa setuju membantu ikan. Wa in tulib kala wa in ta'alele. Apabila ikan dipinta orang, tandanya ikan ditulung orang atas imarah. Lalu apabila ditulungi orang, makanya nyaman. Qala ta'ala, firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 43. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qisth. Wa in hakamta bainahum, jikalau engkau menjadi hakim di tengah-tengah mereka itu manusia, maka hendaklah engkau memutus bainahum di tengah-tengah mereka. Engkau memutus di tengah-tengah. Napa artinya kada mereka? Itu. Bil qisti bil adli. Dengan adli. Nang salah-salah, nang bujur. Jangan karena kalau mengusus tadi kan disalahkan karena emosi atau karena dendam yang sudah lawas benar. Innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbul muqsitin ay yudhibuhum. Allah Ta'ala cinta ia akan orang yang bersifat adil. Tafsirnya ay yudhibuhum, Tuhan memberi pahala lawan orang-orang yang bersifat adil. Qala sallallahu alaihi wasallam al-muqsituna indallah ala manabirin minun. Ujar Rasulullah sallallahu bermula orang yang memutuskan hukum dengan sebenarnya di sisi Allah, maksudnya dengan di akhirat, di atas beberapa mimbar yang dibikin daripada nur mimbarnya. Jadi berpangkat di dunia, berpangkat di akhirat. Kalau kursi ini kursinya kursi kopi. Di sana kursinya kursi nur. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-muqsitun inda Allah ala manabira min nur. Qala syair wa laika al-hukmu khamsan. Hunna khamsun. Ujarnya tukang syair, mudah-mudahan hukum itu terbagi lima. Emangnya hukum itu lima? Halnya pada banyak. La'amri aku bersumpah, wasubati unuwah. Cuma karena aku ini masih sifat kanak-kanak di awalnya. Artinya kalau hukum itu jelas saja sudah lima. Cuma aku bersumpah, sifat aku ini masih kanak-kanak di awalnya. Artinya masih bersifat sifat kanak-kanak. Nang masih saja jumbo pemenang. Mbah lima pak, lamun kanak-kanak masih berpemenang, tahu dirinya, aku kanak-kanak, maulah jadi kakak. Kadang-kadang, nah lalu aku jisim, walaupun tahu aja bahwa hukum itu lima, tapi aku kanak-kanak duduk di situ untuk menjadi hakim. Karena aku merasa diriku masih punya sifat seperti kanak-kanak. Penyarikan ada lagi. Pahirian ada macam-macam lah. Kita kadang mempertanyakannya. Mbah macam apa? Akhirnya aku tarik pangkat itu. Aku kadang-kadang jadi kontrol. Limbah hasilnya apa? Hasilnya aku memundurkan diri ini apa? Ini apabila kada perdoain, apabila kada perdoain. Lamun perdoain harus maju. Lamun berangkatan kada nang maunya jadi kadi. Kada ada awal, kemana nak mau minta putusan. Kada ada. Lalu aku kada jadi kodi, mbah ni mampu hasilnya aku hidup. Falam tabahil ha'adi fadra syahmi. Maka tiada menghantarkan musuh-musuhku. Akan keadaan hal. Kada menghantarkan, kada menghantak. Kada menghina oleh musuhku akan keadaan salahku. Karena aku kada jadi kodi, maka musuh-musuhku kada mengiri ibadah dia. Satu keuntungan. Nang kedua, walaqulu fulanun qad rasyasi. Dan musuhku kada mengatakan si anu dapat sogok dan datang. Coba ya Pak Apo jadi kodi. Musuhku menilih. Mungkin ada yang mengatakan si Ano yang jadi memenangkan orang suci karena dapat rapalan sosok. Tapi walaupun sudah nangka itu caranya dua macam tadi, di mampak kita menangguh, Mbah Ulun ini alim sudana. Segala hukum ulun tahu semenyaan, nang halus, nang gondol, nang sabdang. Patut saja kalau ulun jadi kadi kadakah. Walhaqqu waqiqun. Wa mishbabul huda yasta'idu. Bermula nang benar sudah dinyatakan. Itu sudah jelas. Mbak itu pangsaratnya tadi apa? Dan duduk di situ memang benar. Jadi nyawa aja merasa lagi minta lah. Kalau dulu semen ada orang datang, ulun tak diangkat orang jadi kodi. Macam apa bagus sejak pendapat kian ujar dulu semen yang dibinta orang jadi kodi siapa? Undangkah nyawa kah? Ulun pun lama nyawa nang dipinta orang nyawa aja nang berpikir. Ulun hendak musyawarah. Lamun hendak musyawarah nyawa lawan orang nang jadi kadi jua. Inya ahlinya undang ada kadi. Luputnya minta pendapat lawan undang. Minta pendapat lawan orang bukan ahlinya. Coba pian lamun orang rapat batis. Batakun lawan orang nang tanda ahli urut. Bagus terjadi urut. Kira-kira bagus terjadi. Mesti kira-kira. Jalur teman, untuk musyawarah. Meminta istikharah kamat ini. Bagus tadanya. Lamun jasidin yang handak itu nyawa. Nang istikharah nyawa juga. Bapak baru unda penyamanan. Nang istikharah unda. Nang duduk di situ nyawa lah. Boleh. Boleh jasir. Nah, kalau senang, kalau sudah pasayak tika umat Allah, sudah pasayak. Bita'ati wa sabri bil'arani wa nafri. Tetap siapnya. Artinya Allah Ta'ala serta orang-orang yang menjauhkan diri dari kekafiran dan maksiat dan serta orang-orang yang mengerjakan taat dan sabar, maka Allah Ta'ala itu tetap bil'auni wal nasri, membantu dan mendukung. Jadi orang yang terhadap kafir, urang nang maksiat kada, urang nang sabar mengerjakan, maka ditulung Allah Subhanahu wa Ta'ala, didukung oleh Allah. Namun Allah nang mendukung, mun Allah nang mendukung abadi sampai ke akhirat. Lamun nang mendukung nang betalinya balidung ini, limbahnya kada-kada tujuh lagi antinya menyambung. Kalau Allah Ta'ala mendukung sampai ke akhir. Dhammal yakun min adabika akhdul ilmi an ahlihi wa badluhu li ahlihi wal istifadatu wal ifadatu ma'at tawadu'i wa tafashyu'i wa ma'rifatil qadri wa i'anatil kutubi lil zalimina la siyama ma hafaltahu aw malaktahu. Adab lagi wasiat sidin. Hendaklah engkau mengambil ilmu. Ujar kita tadi menuntut akan ilmu. An ahlihi. Bujur-bujur daripada ahlinya. Sebagai contoh. Kalau kita hendak belajar menulis, lawannya orang-orang bisa menulis. Mun hendak belajar tajwid, lawannya orang bagus tajwidnya. Itu sebagai contoh saja. Nah ini supaya jangan sampai kita menuntut ilmu itu tarah-tarah. Hendaklah menuntut ilmu itu dengan orang yang alim di bidangnya masing-masing. Menuntut ilmu tauhid lawan orang yang jujur alim tauhid. Demikian yang lain-lainnya. Harus kepada ahlinya. Wa badruhu li ahlihi, nang kedua. Dan menyampaikan ilmu itu pulang kepada nang ahlinya. Jadi dua tugas. Pertama mencari ilmu lawan kurang nang ahlinya. Satu. Nang kedua, kalau hendak menyampaikan lawan nang ahlinya juga pulang. Jangan ilmu obat-obatan aja nah. Namun kita memberi orang obat salah. Kada-kada mestinya bapak jadi bahaya. Jadi bahaya takut akan aja dia non dokter. Apabila memberi obat salah. Salah sasarannya habis sama jadi rusak. Nang kaya itu juga apabila orang mengajarkan kepada orang bukan ahlinya, salah jadinya. Wal istifadatu wal kifadatu. Dan lagi sesudah ikam mengambil ilmu daripada orang ahlinya, ya kau belajar hadis lawan orang ahli hadis. Kemudian lalu pulang dan mengajarkan. Kalau orang hendak belajar, orang kita dilihat. Orang hendak belajar apa, orang kita. Anak belajar Quran misalnya. Hendak belajar Quran, orang dia. Kadang, apakah kita ahli Quran? Tahu-tahu di diri. Namun aku pada ahlinya juga. Kenapa belajar dia? Nah, kemudian orang hendak belajar Quran, kita lihat dulu. Urang ini, nang kaya mamak. Ika talinya, sorong hendak mengajari huruf. Silang hendak belajar, sudah ahli kira. Taharat apa? Taharat nang hendak belajar. Lukutnya nih, telajari urang yang lebih alim. Nah ini berat-beratnya. Berat jadi ini. Kemudian wal istifadatu wal ifadatu dan menambah-nambah ilmu itu. Jangan merasa kuat. Kemudian wal ifadatu memberikan faedah ke orang lain. Istifadah di sini mengambil kata-kata ulama-ulama yang di kitab-kitab itu, nah, ambil sedikit, lalu disusun. Limbah disusun, jadikan satu kitab, lalu dibagi-bagi. Itu ngarannya ibadah. Istifadah tadi kita mengambil dari kata-kata ulama-ulama lain, lalu jadikan satu, dijamakkan, lalu jamak. Nang nama himpunakan risalah ini al-fakir ini mengumpulkan saja bukan mengarang mengumpulkan sedikit dari kata-kataan orang itu disuruh juga kayak itu tapi nang jangan dilapas mulai menuntut ilmu dari nang ahlinya dan malajari nang ahlinya dan mengambil kata-kata orang dikumpulkan jadikan satu ini nang jangan dilapas mulai awal sampai terus-terusan maaf buat lapas cuma. Jangan dilapas terus-terusan tawaduk wa tafasyuk dan khusyuk wa ma'rifatil qadri dan tahu dikadukan. Yang tadi, jangan kada ingat kedudukan kita ini murid. Di atas kita ada guru. Ujar anak-anak kan bernyanyi. Di atas langit ada lagi langit. Belaki-laki. Ini nang maaf tawaduknya jangan dilapas sewanya. Jangan dilapas ma'rifatul qadri. Kedudukan kita ini di mana? Walau alim sudah. Walau jadi guru sudah. Jangan teringat aku ini tetap murid juga. Ini kedudukan ini ya, supaya tahu apa. Jangan menggurui orang-orang. Na'udzubillah dan gagal. Wa'i'aratil kutubi li'tolibin atas kepada tawaduk. Dan menjamakan kitab-kitab bagi ulang-ulang yang masih belajar. Jangan aktif kitab itu dijamakan dalam ulang. La iya ma hafal taru au manak. Apalagi kitab itu ikam nang dakat kurang kada. Atau ikam bisi kurang kada. Lalu nang kada bisi, nang kada dakat. Ini anak majam, jangan hafif pinjam. Kalau emang dia sayang aja namun dipinjamakan. Kalau hafif, kalau kemajam-majam. Kada boleh, kada boleh. Kada boleh, wayang na'onal ma'on aja kada boleh. Artinya kada menjamin apa? Dayung aja kada boleh. Kurang menjam dayung aja. Kada boleh-boleh menjamin apalagi kita. Amal kutubul mawkufatu fal hadara min hafsiha wa man hiya. Adapun kitab-kitab yang diwakafkan. Maka waspadalah engkau jangan berani menyimpan di rumah. Atau menahan di rumah. Illa biqadar intifa, kacawali sakadar memerlukan. Tapi maksudnya, kalau kita wakaf, buka sekadar perlu selesai, lantas pulang kita anak di lemari kita boleh. Fa innal waqifa lam yaqsid illa dzalik. Maka orang yang berwakaf tujuannya hanya tujuannya. Untuk ini pula, bukan untuk habibin dan anak ini. Waqad jaa fil hadis man su'ila 'an 'ilmin ya'lamuhu fa qatamahu ulima yawmal qiyamah bidiyamin minna. Siapa-siapa yang ditanya dari satu ilmu yang ia betul-betul mengetahuinya, lalu ia menyembunyikannya, niscaya dikodelelei hari kiamat dengan kodeleli dari neraka. Apa sebenarnya? Kurang berkata masalah, sorong tahu aja. Kau barang kada menjawab. Waqala Isa alaihi salam la tabahu hikmata fi ghairi ahliha fatadzimuha. Wala tamna'unha ahliha fatadzimuha. Ujar akan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya. Maka engkau namanya mengkodim akan. Kunu katabibir rafiqi yadhud dawa'a fi mawdhi'ihi. Hendaklah engkau menjadi seperti dokter yang jujur bersifat marah kasihan. Tandanya dokter yang marah kasihan menghantarkan obat pas di timbangan penyakitnya. Qala aidan Nabi Isa Man wada'a al-hikmata fi ghairi ahliha jahila wa man mana'a ahliha faqad dhalama. Inna lil-hikmati haqqan wa inna laha ahlan fa'ati kulla bi haqqin haqqahu. Barang siapa menghantarkan ia akan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya, maka ia bukan ahli. Namanya jahil orang itu. Barang siapa menahan ilmu dari orang yang semestinya ahlinya, maka dia yang zalim. Bahwasanya bagi ilmu ada hak-haknya, dan bahwasanya bagi ilmu ada ahlinya, maka serahkanlah ilmu kepada ahlinya. Waqad jaa'a aydan tamthilul ladzi yamna'u intifa'a bil 'ilmi wa la yanfa'u wa bihi mithlul hasrati allati takunu 'inda al-ma'i idza tashrabu wa la tatruku an-nasa yashrabuna. Permisalan orang yang tidak melajarkan ilmunya dan tidak mengamalkan pulang akan ilmunya. Balut balanya mengajar kada memakai kada sama lawan batu yang berada di atas banyak mengenum banyak kada orang lain tidak minum kada kawa inya nukup batu dianggap di atas sumur inya mengambil banyak kada orang tidak mengambil banyak kada kawa. Ini perumpamaan orang nah kada melajarkan ilmu dan kada mengamalkan. Ya kalau kita kada mengajar lagi, gawian kita mengamalkan. Itu kan. Kalau mengajarkan aja, palingnya kada mengamalkan. Dipikirkan ya. Memasakkan aja, tapi kada memakan. Siapa yang lapar? Memasakkan aja, tapi kada memakan. Siapa yang lapar? Nang kada kanya. Jawabannya nang kada bijak menjawab tapi kapan? Ujar lon orang yang memasakkan orang. Inya kada makan. Siapa yang lapar? Ujar kian yang memasakkan kada kada. Ada kandung, nang bujur jawabannya, nang kada kanyang, nang lapar. Nya bisa aja, nang dibari makan, nang kanyang. Bujur kan? Matinya pertanyaan kan siap lah nang. Nang kanyang, jawabannya nang kada kanyang. Ya Allah, kenapa lagi segala macam cukup dibari Allah Ta'ala. Ya tabadun syukur lajar dengan ya Allah lapar banana. Lapar banana. Cukup segala macam sudah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Sudah tahu aja berataan hamba Allah. Kenapa jadi badan urang aja. Sudah tahu aja sama-sama umat Rasulullah. Kenapa betul menurut ya Allah ya Allah. Sudah tahu aja sama-sama seagama. Kenapa jadi bakal lahir aja. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Wa qalibu tuliyya bihadihil badiyati jama'atun min ahli hadal zaman. Fatarahu ya'ni talibul ilmi wa rubama kana min abna'i rasuli sallallahu alaihi wa sallam yaqulu minhum al-kutub al-mawqufata ala al-muslimin ammatan fayamna'una wa yadhannuna biha alaihi. Dan sesungguhnya telah diuji dengan ini balala. Kenapa balala tadi? Kada mau meminjamkan atau kada mau melajar. Dihadir baliyah artinya manhil intifa. Hadir baliyah yaitu manhil intifa. Dan sungguhnya dikarenakan bala dengan tidak mau melajari. Siapa yang ada mau mengajari kali? Beberapa jamaah daripada kurang yang di zaman ini. Engkau pernah bertemu ilmu mungkin. Ada orang menuntut ilmu karunia. Kemudian, kadang-kadang yang menuntut ilmu karunia ini, anak cucunya Rasulullah SAW. Dan berucap pulang cucu Rasulullah, aku hendak menginjak kitab wahab. Sekali ujar orang lain. Kada boleh. Wayabanuna biha alaih. Dan mereka itu bakhil. Dengan kutubil mawkupah tadi. Alaih ala talib tadi. Padahal nang datang hendak meminjam yang itu curah. Kada mau meminjam ini. Ya Allah. Kan kalau diinjamakan kan sejen membaca. Kalau sejen kan membaca. Kada mau meminjamakan. Ya Allah. Lalu falai kasyakir. Mada yakulun ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Apa muka dan apa jawaban mereka nanti di hadapan Rasulullah SAW hari kiamat. Cucu Rasulullah kada mau dipinjam. Iza laku apabila ia menemui Rasulullah. Iza laku. Artinya syukur kalau kena berdapat Rasulullah. Syukur kalau berdapat Rasulullah. Rasulullah melakukan ikan apa yang akan menjamin cucu anda. Iza laku apabila. Namun kalau terdapat kalau kamu lah Rasulullah. Itu maaf. Nah ini nang ulama-ulama itu menangis. Ya. Kenapa jadi menangis? Sampai umur sekian juga belum pernah sekalipun memimpi Rasulullah. Karena apa? Karena ulama tahu. Di dalam hadis, man ra'ani fil manam, fasaya ra'ani fil yaqin. Siapa melihat aku di dalam guring, akan melihat aku di waktu bangun. Di akhirat itu bangun, kalau lalu berbalikannya, ini nang dikasih ulang alim, tapi ulang alim. Siapa kada pernah memimpi aku? Nah itu tak. Budi ya, kada melihat kena di akhirat. Itu nang mana ulang alim, bagaimana pernah memimpi pada pernah itu? Ya nang menangis, kenapa juga itu? Kenapa juga itu? Macam apa anak bermimpi berdapat Rasulullah, lamun pintu bermimpinya ditutupi. Kholifah, kholifah Rasulullah. Wa qadim tanahu ala waladihi aw ala ba'di ummatin intifa bi kutubi syari'atil mamluka sabban al-mawfufa imkan yu'min bi'l-lahi wal-mawfufa. Mereka itu kenapa jadi kada menjamakan kitab lawan cucunya Rasul atau umumannya Rasul. Seandainya mereka itu percaya akan menemui Rasulullah pada ketika sesudah mati. Kan kita apabila mati dalam kubur kena kan ada kalau Rasulullah. Lalu dikakunakan mentolak siapa laki-laki yang menginah diutus kepada kamu dan kepada rumah. Ada kalau jalannya dengan sikap kamu di dalam nafas laki itu kan ada. Faidakila laka mata puluhi azar wajibillah di muisafikum wa filakulukhi ajma'in fakul huwa sayyiduna Muhammad SAW. Macam apa dalam kubur pun? Lamun kaya ini nak umat Rasulullah nak menjam kitab kada tahu menjam. Nah kenapa dapat nabi kan? Lamun percaya apa karena dikubur ada nabi. Kecuali kada percaya. Apalagi cucu nabi nak menjam kitab saya kada dilihat. Walhamdulillah. Alladzi lam ya'manhum illa 'ala al-kutubi al-zahirah allati tujadu 'inda ghayrihim wa lam yaj'al al-qadara ibadihi bi aydihim. Maha aku ujar pengarah wasiat mengucap alhamdulillah. Yang Allah Ta'ala kada membiarkan akan umat Rasulullah SAW kecuali kitab-kitab nama berbeda. Bukan kitab wakaf. Ini maksudnya itu kitab wakaf itu dikunci oleh yang mengikuti kunci. Jadi orang ada pemenjam lagi. Jadi alhamdulillah masih ada kitab di luar gunung lain. Bahkan kitab itu kedada. Nah ini bertandaan lawan ini. Kan kemarin ada kalau kitab karena menurut diperlukan tidak disambat. Kitab ini ada kalau jadi ulun menakunakan juga kitab ini ke situ kemari sudah dalam ada tertulis begitu nah kitab ini. Di antaranya kan itu istighfar Abi Madian. Artinya kalimat minta ampun yang disusun Abi Madian. Maka sampai kemana-mana sudah ulun minta bantuan itu balon dapat saja. Nah, padahal kalau ada tulisan dari jajaran kitab tafsir para imamian itu nampak mesti ada. Di antaranya si akidah Imam Al Yaqin balun ada jauh mencari Allah benar pada dasarnya. Kemudian ada lagi itu macam-macam itu ada nang kebigian, nang kebigiannya hancur karena sudah tulis tangan kalau Allah benar. Jadi macam apa hendak difotokopi, hendak diperbanyak selama aslinya tidak ada dalam lagi. Padahal semestinya ada kitab-kitab yang disebut di Nong Dulu semalam. Ada lagi yang disebut apa? Syarah Amil Hasil Tuhro. Karangan anu apa semalam itu dakdakin. Tahap suruh pada dajuan. Kada dajuan dikali. Seandainya ada nampak itu nah, lalu difotokopi misalnya, lalu dibagi. Jadi agama di kita bisa kumpul sini nah kan awal baca pulang ya kan. Lantaran kitabnya nang itu kan ada macam apa kita nak mengetahui isinya mun kada ada kitabnya di sini. Jadi kurang sudah di kita kumpul kurang sudah agama. Karena kitabnya memang kurang. Itu supaya kita sadar, oh di terkumpul ini kurang apa main-main. Itu terhadapnya. Kurang. Walau kana dalik lafatanuhum biljuh. Dan Allah Ta'ala kada menjadikan rizki-rizki hambanya. Ya kan? Di tangan-tangan kurang renang mengikuti harta-harta wakaf. Alhamdulillah. Seandainya orang yang mengikuti harta wakaf, rezekinya manusia ini di tangan itu, kita mengikuti kalau mau mengeluarkan, masih kata-kata mula. Tapi alhamdulillah. Rezeki-rezeki makhluk ini bukan di tangan orang yang mengikuti. Rizki itu di tangan Allah. Maha suci Tuhan itu di tangan. Seandainya rizki kan di tangan orang lain. Orang-orang engkir, yang lain kada dalam bilang kalau makan kan. Saja rizki di tangan Allah. Biar yang nyawa-nyawa yang paling duit punya ada. Dan yang lain, jalan-jalan duit, lurung duit, ada. Di sini ketutup lurung duit, di sini terbuka. Di sini kita tutup, di sini kita buka. Kan ada lurung duit. Kada kawa hendak menutup lurung duit manusia kada-kada. Sebab inna Allah huwar wa nang memberi Allah bukan manusia. Tutup jalur mulai si orang lalu mungkin di sini sembuhkan. Tutup sini sini sembuhkan. Kadang-kadang menutup sini ini sekalinya membuka lagi. Ada kawan. Alhamdulillah Tuhan sudah memberikan artinya apa rezeki hambanya di tangan orang-orang yang apik. Dan Tuhan sudah menjadikan kita itu di tangan orang apik ini masih ada di tangan lain. Bahaya kan tidak, karena kan kita kita sini, Pak. Cuma, nang kita innalillahnya, kitab-kitab yang kita perlu akan Tuhan. Kenapa garang ini ada pertanyaan? Kitab-kitab yang diwakafkan kepada pelajarnya tahan oleh mereka. Nah, ini masalahnya. Nang jadi kitab-kitab itu ditahan karena isi kitab itu masalahnya. Masalah nang bertentangan dengan mereka. Jadi kitab-kitab yang bertentangan dengan pendapat mereka itu disetop oleh mereka. Paham kan? Mereka disetop oleh mereka. Ini cara zaman dahulu juga, zaman dahulu sifat-sifat Rasulullah itu ditutup-tutupnya. Karena apabila sifat Nabi itu di dalam kitab Nambahari itu ada ditutupi, ini sejaya karena umat-umat memang ikut dengan Nabi. Karena ilmunya indah, pengikutnya pindah ke lain, lalu kebaikan-kebaikan Nabi itu ditutup-tutupnya. Itu Bapak. Sama lah orang ini, kenapa jadi kitab itu di stop, tidak ada boleh masuk. Karena ini nah. Walhamdulillah, alladzi lam yakmanrum ala asrari wilaya wa anwari. Nah itu. Aku memuji kepada Allah, dan Tuhan kada memberikan izin kepada mereka. Atas mengetahui akan siapa sebenarnya wali Allah. Sebab kalau orang kada tahu di wali Allah, ya macam-macam. Karena orang kada tahu, orang kada tahu macam-macam kan? Kenapa jadi kada tahu? Karena kitab-kitab yang menunjukkan tanda-tanda wali ini kada tahu. Dan bagian-bagian wali ini kada tahu. Ini wali di bawah kodam Nabi apa? Dan ini daerahnya daerah di mana? Yang kada tahu. Tugasnya, wajibnya kada tahu. Nah, karena memang kitabnya kada ada, pengetahuan kada ada, lalu segala macam. Walau kana dzalik lam yuqaddiru ila ahad. Membawa orang kepada Allah itu sedangkan orang-orang ini kada percaya lawan wali